نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-91 dari kitab Shalah. Pada bab yang ke-91 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab qadrikan yang bagi an yakuna bainal musalli wa sutra, berapa jarak yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang sholat antara dia dengan sutra. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama hadis Sahih bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, dan hadis yang kedua hadis Salam bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala. Dan kedua hal tersebut menunjukkan tentang disyariatkannya seseorang yang sedang sholat mendekat ke sutra. Kita lalui berapa jarak antara tempat sujudnya dengan sutra ketika sholat. Qala rahimallahu ta'ala haddasana Amr bin Surara qala akhbarana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Abi وهو أبو حازم سلام بن دينار عن سهر ابن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. Dari Sahab bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala beliau berkata, jarak antara tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat sujud ketika beliau sujud, antara tempat sujudnya dengan jidar, dengan tembok masjid. Itu ketika Nabi sholat di masjid. Beliau sholat dan beliau jadikan tembok masjid sebagai sutrahnya. Kata Sahal Ibn Sa'd, dan jarak antara tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tembok masjid dengan sutra beliau mamarusha, jaraknya sekitar mamarusha. Itu kalau kambing lewat bisa lewat. Sejarak tempat lewatnya kambing. Dan disebutkan oleh sebagian ulama takdirannya sekitar shibr, satu jengkal antara tempat sujud dengan sutra. Dan di sini menunjukkan bahwasanya ketika sujud kita tidak menempelkan kepala kita ke sutra, tapi ada jarak antara kepala kita dengan sutra, sebagaimana tidak terlalu jauh antara tempat sujud kita dengan sutra. Itu mendekat tapi tidak sampai menempel. Dan jaraknya di hadis ini disebutkan oleh Sahal Ibn Sa'd As-Sa'idi mamarusha, sekitar jarak tempat lewat kambing. Dan ditakdirkan sebagai ulama qadru shibr, sekitar satu jengkal antara tempat sujud dengan sutra. Kemudian disebutkan hadis Salam bin Aqwa radhiyallahu ta'ala qala haddatsana al-Makki, Makki bin Ibrahim قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة سند ثلاثي في صحيح البخاري dapatkan sekitar 22 sanad yang antara Nabi dengan Abu Hurairah, antara Nabi dengan Al-Imam Al-Bukhari hanya 3 rawi saja, dan di antaranya hadis ini Al-Makki bin Ibrahim, Yazid bin Ubaid, Salamah bin Aqwa. Langsung Nabi SAW wasallam. An Salamah qala kana jidal masjid 'indal mimbar ma kadat asy-syah tajuzuha. Dari Sa'd bin Aqwar radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, jidal masjid, tembok bagian depan masjid itu dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jaraknya katanya maka dari syah tajuzuha, kambing hampir tidak bisa melewatinya karena madu syah. Dan sudah kita tahu terkadang atau Nabi pernah sholat di atas mimbarnya, beliau bertakbir, ruku dan i'tidal di mimbar, kemudian kita hendak sujud, beliau turun dan sujud di bawah. Ini dua hadis disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, di dalam kedua hadis ini, istihbab ad-dunu minas sutrah, disunahkan mendekat dari sutrah ketika kita sholat. Tetapi bersama itu tidak sampai menempel kepala kita di sutrah ketika kita sujud. Ada jarak, jaraknya mamarusyah, sekitar satu syibar, satu jengkal, ini takriban. Kemudian bab selanjutnya, bab as-salat ilal harba, bab salat menghadap ke tombak atau menjadikan tombak sebagai sutrahnya. Dan ini biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di perjalanannya. Qala haddatsana Musaddad, Musaddad bin Sabhad, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Ubaydillah ابن عمر العمري قال أخبرنا نافع عن عبد الله قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحرب فيصلي إليها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ditancapkan untuk beliau tombak. فيصلي إليها, maka Nabi salat menghadap ke tombak tersebut, menjadikan tombak sebagai sutra beliau ketika tidak didapatkan tempat yang lainnya untuk dijadikan sutra. Hadis lainnya juga sama, bab as-salat ila anazah, dan sudah kita lalui hadisnya. Sudah kita ambil di pertemuan berikutnya. Kalau sholat menghadap sutra, berapa jarak antara kita dengan sutra? Taib. Kalau dalam keadaan sujud sekitar mamarusha, sekitar satu syibar. Kalau dalam keadaan berdiri, Nabi Sallam biasanya berdiri antara tempat berdiri beliau ke tempat sujud itu salah satu adro, sekitar tiga hasta. Yang tepat ketika kita sholat menghadap sutra, tatkala sujud menempel ke sutra atau ada jarak antara kita dengan sutra? Hasan, ada jarak, jaraknya memarusha. Hasan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Sahih Malisa Fi Sahihain. Kita masuk bab yang ke-135. La yujrahul amwat illa li faidatin diniyah. Tidak boleh dicela orang-orang yang sudah meninggal, tidak dijarah orang-orang yang sudah meninggal kecuali kalau ada faidah diniyah. Maknanya kalau orang-orang yang meninggal tidak disebutkan kecuali kebaikannya. Nabi mengatakan la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka amalkan, mereka sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang mereka lakukan. Jangan dicela kecuali kalau ada maslahah diniyah. Maslahah diniyah, bisa dia seorang mubtadi dan Kalau tidak disebutkan keadaan orang ini, maka pemikiran-pemikirannya akan membahayakan kaum muslimin. Maka boleh disebutkan. Ini di maslahat diniyah. Disebutkan kejelekannya dalam rangka maslahat. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala akhbarna Ibrahim bin Yaqub qala hadatsana Ahmad bin Ishaq qala hadatsana Wahib ibn Khalid qala hadatsana Mansur ibn Abd Rahman an ummi an Aisha qalat dzakara inda Nabi sallallahu alaihi wasallam halikun bisu فقال عليه الصلاة والسلام لا تذكر هلكاكم إلا بخير حديث هذا حديث صحيح. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengkhabarkan bahwa suatu ketika disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah meninggal, halik maknanya mayit, bisu disebutkan kejelekannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tersebut. Maka Nabi SAW ketika mendengarnya, beliau mengatakan la tadkuru halakakum illa bikhair. Jangan kalian sebutkan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian kecuali dengan kebaikan. Ini termasuk dari akhlakul karimah yang diajarkan Nabi SAW, termasuk dari akhlak yang mulia yang hendaknya kita menghiasi diri kita dengan akhlak tersebut. Tidak mencela orang yang sudah meninggal. Kata Nabi, la tadkuru halakakum illa bikhair. Jangan kalian sebutkan orang yang sudah meninggal di antara kalian kecuali dengan kebaikan. Kemudian di sisi yang lainnya, semakna dengan sini, qala Tirmidzi rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud Al-Hafri an Sufyan an Ziyad bin Ilaqah qala sami'tu Al-Mughir bin Syu'bah يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. Dari Al-Mughir bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu al-amwat, jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal. Dan tadi sudah disebutkan, nanti sudah kita di Sahih Bukhari, fa innahum afdau ila maqaddamu, sungguhnya mereka telah mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Di sini sebutkan hikmah yang lainnya, janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal, fatudul ahya, karena dengannya kalian menyakiti orang-orang yang masih hidup. Maknanya akan menyakiti keluarganya atau orang-orang yang mencintai yang sudah meninggal tersebut ketika ada yang mencelanya. Dan adiyatul mu'min tentunya muharramah. Menyakiti saudaranya muslim itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mencela orang yang sudah meninggal karena bisa menyebabkan sakit hatinya orang yang masih hidup, itu keluarga orang yang dicela tersebut atau orang yang mencintai orang yang dicela tersebut. Fatudul ahya. Kata beliau, waqad ikhtalafa ashabu Sufyan fi hadzal hadits fa ruwa ba'dhum mithla riwayat al-Hafri wa ruwa ba'dhum an Sufyan an Zaid bin Ilaq qala sami'tu rajulan yuhadditsu an al-Mughira ibn Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada wasithah. Qala Abd al-Rahman hadha hadithun sahih ala syarh syaikhain wa qad taba Abu Dawud al-Hafri alladhi tafarrad bi yadihi Muslim wa Waqi wa Ibn Nu'aym وخلف ثلاثة عبد الرحمن مهدي كما في تحفة الأهوادي. Hadis disesuaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Ini dua hadis yang semuanya isinya larangan dari Nabi SAW mencela orang yang sudah meninggal. Kita ambil satu hadis lagi. Qala al-imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Yahya qala akhbarana Muhammad bin Yusuf قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا عن هشام عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال عبد الرحمن الشيخ مقبل هو صحيح ناشد الشيخين Wa yumbar man arsala. Al hadis akhrajahu Tirmidzi. Al hadis akhrajahu Darimi rahimallahu taala faqala akhbarna Muhammad bin Yusuf qala hadas Sufyan bi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Wa idza mata sahibukum, dari syahidnya. Dan jika ada rekanmu yang meninggal, saudaramu yang meninggal, fada'u, maka biarkan saudaramu yang meninggal sebut, biarkan olehmu itu, jangan engkau sebutkan kejelekannya, dan jangan engkau cela saudaramu yang meninggal tersebut, fada'u, utruku. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sekali lagi isinya larangan dari Nabi SAW menyebutkan kejelekan orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka amalkan, dan juga mencela yang sudah meninggal bisa menyebabkan adiyah, menyakiti orang yang masih hidup, terutama keluarganya dan orang-orang yang mencintainya. Dan juga dari yang terakhir kita ambil faedah yang lainnya, dorongan baik kita agar kita berbuat baik kepada keluarga kita. Khairukum khairukum bi ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Keluarga kita merupakan orang yang paling berhak dengan kebaikan kita. Sekali lagi, keluarga kita, anak-anak dan istri kita, dan orang-orang di bawah tanggung jawab kita adalah orang yang paling berhak dengan kelembutan kita, dengan kebaikan kita. Maka ini hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita, karena terkadang terjadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita sifat tersebut. Seseorang ketika bermuamalah dengan temannya di luar rumahnya, dia bisa bermuamalah dengan lemah lembut, bermuamalah dengan baik, bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Akan tetapi ketika di rumahnya, hilang semua sifat tersebut dan berubah. Dia menjadi seorang yang keras terhadap anak-anak dan istrinya, sehingga keluarganya tidak mendapat kelembutan darinya. Ini perkara yang keliru. Nabi mengatakan khairukum khairukum bi ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Dan sudah kita lalui hadisnya pula, bahwasanya di suatu ketika para sahabat atau sebagian sahabat mengadu kepada Nabi SAW tentang keadaan istri mereka, bahwasanya mereka kurang taat kepada suaminya. Maka Nabi memberikan izin untuk memberikan pelajaran kepada istrinya. Maka izin walaupun dengan memukul dalam rangka mendidik. Maka setelah itu datang sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashkuna azwajahunna, mengadukan suami-suami mereka yang sikapnya keras terhadap mereka, terhadap istri-istrinya. Maka Nabi SAW mengatakan di akhir tersebut, laisa ulaika bikhiyarikum. Mereka yang keras terhadap istrinya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Orang yang terbaik adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik, terutama kelembutan terhadap keluarga kita. Sekali lagi, keluarga kita adalah orang yang paling berhak dengan kebaikan dari kita. Kalau tidak mendapatkan kebaikan dari kita, kelembutan dari kita, dari siapa mereka akan dapatkan? Lebih-lebih di zaman ghurbah, lebih-lebih keluarga kita hidup dalam keadaan ghurbah di lingkungan mereka. Maka hendaklah kita menjadi penguat untuknya, menjadi penyejuk hati untuk keluarga kita. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.